Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, bi'idnillahi azza wa jal, malam ini akan kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya dari kitab Riyadhus Salihin. Sebelum kita melanjutkan bab yang berikutnya, kita mengingat kembali hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabah Abi Khalid Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, penjual dan pembeli mereka memiliki hak untuk memilih selama mereka belum berpisah dari tempat di mana diadakannya majlis atau akad jual beli. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, jika keduanya jujur dan menjelaskan kondisi atau keadaan barang yang akan dibeli, barang yang akan dijual, burika lahuma fi bai'ihima, maka jual beli mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah. Fa in kadzaba wa katama, jika kedua-duanya penjual maupun pembeli kadzaba berdusta, wa katama menyembunyikan aib atau cacat yang ada pada barang yang akan dijual, muhiqat barakatu bai'ihima, maka tercabutlah barakah dari jual beli yang mereka lakukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita baca penjelasan dari Syekh Saleh Muhammad ibnu Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan makna fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima, dan lafaz fa in wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Beliau menjelaskan bahwa perbedaannya fa in sadaqa wa bayyana wa in kadzaba wa katama. Fa in sadaqa yaitu jujur, jujur dalam menjelaskan sifat atau keadaan barang, menyebutkan ciri-ciri, menyebutkan sifat-sifat barang kita yang akan kita jual, menyebutkannya dengan sifat-sifat yang membuat pembeli tertarik untuk membeli. Ini mengatakan, menggambarkan barang ini masya Allah seperti ini, seperti ini. Dijelaskan menyebutkan sifat-sifat yang menjadikan pembeli semakin tertarik untuk membeli. Jika kita betul-betul jujur dalam penjelasan ini, maka termasuk golongan orang fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bayyihima. Jika apa yang kita sampaikan berupa sifat-sifat yang dusta, kita menyebutkan sifat-sifat kepada pembeli supaya pembeli semakin tertarik, namun sifat-sifat tersebut ternyata tidak ada pada barang yang akan kita jual ini, ini namanya kadzaba, berdusta, yaitu pada perkara-perkara, pada sifat-sifat barang yang menjadikan pembeli semakin tertarik untuk membeli. Wa kemudian wa bayyana, yaitu bayyana menjelaskan, menjelaskan sifat-sifat yang mana jika sifat-sifat tersebut disebutkan, dijelaskan, disampaikan kepada pembeli, pembeli gak mau untuk membelinya. Yakni dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan atau cacat-cacat pada aib, pada barang tersebut, pembeli semakin tidak mau membeli barangnya, sesuatu yang tidak disenangi oleh pembeli. Jika cacat atau aib yang ada pada barang tersebut dijelaskan sesuai dengan keadaan barang tersebut, maka dia adalah seorang yang bayyana, telah menjelaskan sesuai dengan kenyataannya. Adapun makna katama, menyembunyikan, menyembunyikan aibnya, menyembunyikan cacat yang ada barang tersebut. Sudah, dia sudah mengetahui bahwa barang ini terdapat padanya cacat, tetapi dia tidak mau menyampaikan, tidak mau menjelaskan kepada pembeli. Ini namanya katama, dan jual belinya tidak barokah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Inilah hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Maka bi'idznillahi azza wa jal akan kita lanjutkan pada bab al-muraqabah dari kitab Riyadhus Salihin. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب المراقبة باب المراقبة yaitu pengawasan. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة. الإمام النووي رحمه الله تعالى menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Dan inilah muraqabah, mengawasi dan melihat, mengetahui keadaan hamba-hambanya. Di antara ayat yang menunjukkan tentang muraqabah ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum." Yang melihat engkau di saat engkau berdiri, yaitu untuk menunaikan salat, "wa taqallubaka fis sajidin," dan melihat bolak-balikmu di pada saat bersama orang-orang sujud. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yakni Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya dengan ilmunya. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan mengetahui hamba-hambanya bersama dengan hamba-hambanya, yaitu dengan ilmunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyikan suatu apapun, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengawasi. Wa qala ta'ala, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allah mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat, "wa ma tukhfi as-sudur," dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ayat-ayat yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mengetahui kita dimanapun kita berada. Baik di tempat yang tidak ada seorang pun melihat diri kita, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah mengawasi kita. Itulah muraqabah. Itulah muraqabah. Muraqabah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan maknanya. Wal muraqabatu laha wajhan. Muraqabah ada dua sisi. Sisi yang pertama, an turaqibullaha azza wa jal, yaitu kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan melihat kita. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Wal wajhu tsani, anna Allah taala raqibun alaik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan melihat keadaan kita. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, makna muraqabah an ta'lama anna Allah ya'lamu kulla ma taqumu bihi min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadat, yaitu keyakinan kita. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, dan apa yang ada dalam hati kita. Keyakinan-keyakinan yang ada dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan. Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini, yang tahu, meyakini, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka ini sungguh sangat takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan semakin takut untuk melakukan kemaksiatan, dan mereka pun akan semakin khusyuk untuk melakukan amal ibadah, karena mereka yakin, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka ingin melakukan suatu kemaksiatan, mereka sadar Allah melihat kita. Ketika mereka ingin melakukan amal ibadah, mereka semakin khusyuk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, sehingga mereka akan terjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, tidak bermudah-mudahan untuk melakukan amal kemaksiatan. Berbeda dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang seringkali melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengawasinya, mengetahuinya, melihatnya, keyakinan dia berkurang. Yakni dia bermudah-mudahan dalam melakukan amal kemaksiatan. Melihat samping kanan, samping kiri, depan, belakang, tidak ada seorang pun yang melihat dia, dia kemudian melakukan kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Nah, ini muraqabahnya kurang. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada bab ini, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar dari sahabat Umar ابن الخطاب رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Hadits yang cukup panjang ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang ihsan atau muraqabah dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, mengkisahkan kepada kita ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat di sisi Rasul alaihi salatu wassalam, yakni duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang yang penampilannya bagus, rambutnya hitam, bajunya putih, tidak terlihat darinya tanda-tanda safar. Artinya dia bukan seorang yang musafir, bukan seorang yang baru datang dari perjalanan jauh seperti penduduk asli situ. Wala ya'rifuhu minna ahadun, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa dia. Yakni ketika para sahabat duduk bersama Rasul alaihi salatu wassalam di suatu majlis, tiba-tiba datang orang ini. Penampilannya rapih, bajunya putih, rambutnya hitam. Tidak ada tanda-tanda kalau dia itu baru datang dari perjalanan jauh. Yakni seperti seorang yang tinggal di sekitar rumah situ, rumahnya Rasul alaihi salatu wassalam, rumahnya para sahabat di saat itu. Namun tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengenali orang ini. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam dan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan urusan agama. Pertanyaan yang pertama disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Apa itu Islam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam ialah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Al-Islam adalah engkau menunaikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji jika engkau memiliki kemampuan. Qala sadaqta. Orang tadi yang bertanya menyampaikan, sadaqta, engkau benar. Yani tadi si penanya yang bertanya tentang Islam, setelah dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, penanya tadi mengatakan sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluh. Kami pun takjub, terheran-heran dengan keadaan orang ini. Dia yang bertanya dan dia pun yang membenarkan jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang iman. Apa itu iman? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan menyebutkan rukun iman, an tu'mina billah wa malaikatih. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baiknya ataupun buruknya. Qala sadaqta, jawab lagi, engkau benar. Fa akhbirni anil ihsan. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa untuk merasakan bahwasanya Allah melihatmu, maka ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Qala fa akhbirni anissa, pertanyaan berikutnya, apa itu atau kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian artinya sama-sama enggak tahu. Nabi tidak tahu, si penanya juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Pertanyaan yang berikutnya, apa tanda-tanda hari kiamat? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya, itu tanda kiamat. Kemudian engkau pun akan melihat antaral hufatal urata, seorang yang tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, seorang yang mada butuh, artinya seorang yang miskin. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan, meninggikan bangunan-bangunan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu si penanya pergi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Tahukah engkau wahai Umar siapa tadi yang bertanya?" Dijawab oleh Umar, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian." Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang ihsan, kemudian penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dengan penjelasan yang cukup panjang terkait dengan hadis ini. Bi'idnillahi azza wa jal, akan kita baca sebagian dari apa yang beliau sebutkan dalam syarahnya. Qala rahimahullah, syarh penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Qawluhu bainama, hadhihi dharfun tadullu 'alal mufaja'ah, wa li hadha ta'ti ba'daha idh al-mufidah al-mufaja'ah. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yajlisuna innan nabiy sallallahu alaihi wasallam katsiran. Di sini beliau menjelaskan makna lafaz bainama, yakni ini adalah dharf yang menunjukkan pada mufaja'ah, tiba-tiba, yakni ketika kami sedang duduk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang yang berpenampilan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan para sahabat, kata Syekh rahimahullahu taala, yajlisuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran, seringkali bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni menunjukkan mudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditemui. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghibu an ashabihi aw ahlihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh dari para sahabatnya dan tidak jauh dari keluarganya. Imma fil bait, kalau enggak di rumah berarti beliau di masjid. Imma fil bait fi syu'uni baitihi salawatullahi wa salamuhu alaihi, beliau ada di rumah melakukan kegiatan rumah tangga beliau seperti memerah susu dan yang lainnya dari pekerjaan yang beliau lakukan di rumah beliau. Wa imma ma ashabi fil masjid, kalau enggak di rumah berarti di masjid bersama para sahabatnya. Wa imma dahiban ila iyadati maridin, kalau enggak di rumah ataupun tidak di masjid berarti beliau terkadang menjenguk orang sakit, ziarah kepada kerabat dekatnya, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang terdapat di dalamnya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kegiatannya Rasul alaihi salatu wassalam di rumah bersama keluarganya, mengerjakan urusan-urusan rumah tangga, atau di masjid duduk bersama para sahabatnya menyampaikan ilmu, ziarah kepada kerabat dekatnya, kepada para sahabatnya, menyenguk orang-orang yang sakit, dan amal ketaatan yang lainnya yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau menyampaikan sebuah pesan terkait dengan waktu yang kita berada dalamnya. Qad hafizal waqt laisa mitlana nadhi'ul waqt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga waktunya, mengatur waktunya pada urusan-urusan yang bermanfaat. Tidak seperti kita. Kebanyakan waktu kita sia-siakan. Kita buang, kita tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk menjalankan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal gharibu anna aghla shay'in 'indal insani huwal waqt wa huwa arkhasu shay'in. Qala Allah ta'ala hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wal gharib, yang anehnya, anna aghla shay'in, sesuatu yang paling mahal bagi seorang adalah waktu sebenarnya. Ini yang paling mahal sebenarnya. Wa huwa arkhasu shay'in, di sisi lain waktu itu dianggap sebagai suatu yang paling murah oleh orang lain. Pada hakikatnya waktu adalah sesuatu yang paling mahal nilainya. Tapi umat manusia sebagiannya menganggap ini adalah sesuatu yang paling murah, sehingga tidak menghargai sedikit pun waktu yang ada. Menggunakan waktu untuk perkara-perkara yang jelek, menggunakan dan manfaatkan waktu untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka pun mengatakan, rabbirji'un, ya Rabb, kembalikanlah kami. Kembalikanlah kami hidup di muka bumi. Ini setelah mereka mendapatkan atau didatangi kematian. Apa yang mereka minta kepada Allah? Mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan mereka hidup di muka bumi ini. Meminta tambahan waktu untuk hidup di muka bumi ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Apa tujuannya? Apa yang mereka inginkan? Mengapa mereka meminta tambahan waktu, perpanjangan waktu untuk dikembalikan hidup di muka bumi ini? La'alli a'malu salihan, supaya aku bisa melakukan amal saleh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, keadaan orang-orang yang tidak pintar dalam mengatur waktunya, menyia-nyiakan waktunya. Mereka akan mendapatkan penyesalan. Mereka akan menyesal nanti setelah kematian menjemput mereka. Menyesal, kenapa dahulu aku tidak melakukan sholat bersama jamaah di masjid? Kenapa dahulu aku tidak mengikuti ibadah-ibadah dan menjalankannya dengan khusyuk? Padahal aku memiliki kemampuan dan memiliki kesempatan. Ini akan datang penyesalan. Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikanlah aku ke muka bumi. Kembalikanlah aku untuk hidup di muka bumi. Berilah tambahan waktu supaya aku bisa mengerjakan amal saleh yang belum aku kerjakan, yang selama ini aku tinggalkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang disebutkan dalam ayat ini, mereka yang meminta agar dikembalikan ke muka bumi ini, Rabbirji'un, apakah mereka nanti akan mengatakan, kembalikanlah aku ke muka bumi supaya aku bisa bersenang-senang dengan hartaku, bersenang-senang dengan istriku, dan seterusnya dari kesenangan-kesenangan duniawi? Tidak. Mereka tidak mengatakan demikian. Mereka-mereka yang menyesal ini mengatakan, la'alli a'malu salihan. Kembalikanlah aku supaya aku bisa mengerjakan amal salih. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk penyesalan nanti bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun melalaikannya. Kalau ini tidak kita manfaatkan, waktu yang ada tidak kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kapan kita akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah bahwa ini merupakan kenikmatan yang kebanyakan umat manusia tertipu dengannya. Ni'matani maghbunun fihi kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua kenikmatan yang kebanyakan orang itu tertipu dengannya, yaitu as-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ada waktu tetapi dia tidak manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ada waktu tetapi dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dia diberi kesehatan, tidak mau menjalankan amal ketaatan kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Ini dua kenikmatan yang kebanyakan umat manusia tertipu darinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adapun keadaan para sahabat tentunya jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang ini. Kita adalah orang yang lalai, yang seringkali melalaikan waktu, menyia-nyiakan waktu. Adapun para sahabat, mereka menggunakan waktu untuk menjalankan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk di majlis al-ilm, duduk di majlisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, ketika para sahabat sedang duduk-duduk di majlisnya Rasul alaihi salatu wassalam, tiba-tiba datang seorang yang kata para sahabat menyatakan, syadidu bayadhi siyab, syadidu sawadi syar, la yura alaihi atharu safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun, wa hadha gharib, laisa musafiran hatta naqula innahu gharibun anil balad, wa la yu'raf fa naqulu innahu min ahli al balad. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, para sahabat menjelaskan, mensifati keadaan orang yang datang tadi. Orang tadi yang datang di majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam, pakaiannya putih, rambutnya hitam, dan tidak terlihat darinya tanda-tanda safar. Artinya dia bukan seorang musafir, tidak terlihat sedikit pun. Kalau orang yang baru datang dari perjalanan jauh, akan terlihat tanda-tandanya. Bisa terlihat dari bajunya misalnya, atau juga bisa terlihat dari rambutnya. Beda. Ini tidak. Bajunya putih, bersih, dan rambutnya pun hitam, rapi. Tidak terlihat darinya tanda-tanda seorang yang sedang safar. Namun sayangnya, la ya'rifu minna ahadun, yang bikin aneh, enggak ada seorang pun yang tahu di antara kami siapa dia. Artinya ada kemungkinan ini, kalau bajunya putih bersih, rambutnya hitam, kemudian tidak terlihat tanda-tanda safar, bisa jadi dia adalah penduduk setempat. Tapi yang bikin aneh, yang bikin takjub, bikin heran para sahabat, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengetahui orang ini. Kalau dia penduduk setempat, setidaknya para sahabat tahu. 1-2 orang sahabat tahu siapa dia. Namun enggak ada. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengetahui siapa dia. Kemudian orang ini pun duduk di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, pertanyaan yang pertama yang disampaikan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, coba manggilnya dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Orang ini tidak mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Langsung dipanggil dengan namanya, ya Muhammad. Kata beliau, ya Rasulullah akhbirni. Sani'u walam yakul ya Rasulullah akhbirni. Sani'u ahli al-badiyatil a'rab. Ini memanggil nama Rasul alaihi salatu wassalam dengan namanya, bukan dengan sebutan Rasul, Rasulullah atau Nabiullah, langsung dengan nama yang beliau panggil. Ini adalah kebiasaannya orang Badui, Arab, Arab-Arab kampung, Badui, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Ini kebiasaan Arab Badia, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Ya Muhammad, dalam riwayat-riwayat yang lain ketika menjelaskan tentang al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Qala asy-syekh rahimahullah, li'anna al-a'rab idza ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun ya Muhammad, orang-orang Arab Badui kampung ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memanggil Rasul alaihi salatu wasallam dengan namanya, ya Muhammad. Ya Muhammad. Amma alladhina sami'u adaballahi azza wa jall lahum fa innahum la yaquluna ya Muhammad. Adapun orang-orang yang mengetahui adab mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan adab memanggil Rasul alaihi salatu wassalam, mereka tidak memanggil Rasul dengan namanya, tapi memanggilnya dengan ya Rasulullah, tidak menyebut dengan ya Muhammad. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-mu'adzin yu'adzin. Fadl adzan belum. Nah, kita lanjutkan. Masih terkait dengan penjelasan kalimat ya Muhammad akhbirni. Ada faedah terkait dengan panggilan ini, ya Muhammad. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Badui ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Padahal bukan demikian adabnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nur ayat ke-63 berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan kalian terhadap Rasul alaihi salatu wassalam seperti panggilan kalian kepada sebagian yang lainnya. Artinya jangan manggil dengan nama beliau, ya Muhammad. Ini bukan adabnya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggilnya dengan ya Rasulullah, tidak memanggil dengan nama beliau. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala akhbirni anil Islam. Pertanyaan yang pertama, apa itu Islam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kita akan bahas bi'idnillahi azza wa jal, atau akan membaca penjelasan dari Syekh rahimahullah tentang rukun Islam satu persatu bi'idnillahi azza wa jal. Yang pertama, rukun Islam yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu kita bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat ini, meyakini dalam hati kita bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi, dan inilah makna kalimat la ilaha illallah, tiada ilah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengartikannya dengan kalimat tidak ada Tuhan atau tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini salah. Karena banyak Tuhan-Tuhan, banyak ilah-ilah yang diibadahi. Kaum musyrikin dahulu beribadah kepada patung, ini Tuhan. Kaum musyrikin beribadah kepada pohon, ini Tuhan. Dan masih banyak Tuhan-Tuhan yang lain, beribadah kepada matahari, beribadah kepada binatang, orang-orang saleh, beribadah kepada malaikat. Mereka menjadikan semua ini sebagai Tuhan. Sehingga kalau diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini salah. Karena banyak Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh kaum musyrikin. Sehingga maknanya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Jadi sekian banyak Tuhan ini, tidak ada yang berhak untuk diibadahi sedikit pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan kembali. Qala an tashhada an la ilaha illallah. Makna kalimat fala ilaha di sini ada dua rukun. Yang pertama ada kalimat la ilaha. Kemudian kalimat yang kedua adalah illallah. An tashhada an la ilaha illallah. Ay la, kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha, kalimat pertama. Illallah, kalimat yang kedua. Ini akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Maka makna fala ilaha ini nafi, meniadakan, peniadaan. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah. Minal khalq la malakun muqarrab, wala nabiyun mursal, wala syams, wala qamar, wala syajar, wala hajar. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dari kalangan makhluk. Baik itu malaikat yang diibadahi oleh kaum musyrikin, nabi yang diibadahi oleh kaum musyrikin, bulan, matahari, pohon dan yang lainnya. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Ini semuanya bukan ilah, bukan sesembahan, bukan Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Nafi, peniadaan. Illallah, ditetapkan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi. Dan inilah kalimat yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus semua rasul. Para rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada umat-umatnya bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ini. Di antaranya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25. Allah mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum seorang rasul melainkan kami telah mewahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Dalam surat Al-Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikian. Dalam surat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat rasul, yang mereka itu menyeru kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi at-taghut, Dan inilah makna la ilaha illallah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan meninggalkan at-taghut, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwahnya para rasul. Hadihil kalimah idza haqqaqaha wa qalaha min qalbihi multaziman bima taqtadhihi minal iman wal amali salih fa innahu yadkhulul jannah biha. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, jika betul-betul diterapkan oleh seorang hamba, mengucapkannya dengan lisannya, kemudian meyakini dalam hatinya, serta mengamalkan, menjalankan konsekuensi dari kalimat ini, maka dia pun akan masuk ke dalam jannah dengan sebab kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tetapi hatinya pun meyakini, mengikrarkan, kemudian amal perbuatannya pun sesuai dengan konsekuensi dari kalimat ini. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Semua amal ibadah dia lakukan ikhlas lillahi azza wa jal. Dia tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Diterapkan dalam amal perbuatan dia. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadithnya, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya minat dunia, di alam dunia ini, yakni sebelum dia meninggal, dia menutup akhir hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai penduduk al-jannah. Amin. Kemudian masih banyak keutamaan-keutamaan dari la ilaha illallah ini. Dan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala termasuk dari keutamaan la ilaha illallah, yaitu mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam, itulah sebabnya Rasulullah alaihi salatu wasalam berusaha untuk mentalkin Abu Thalib, paman beliau, agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan membela engkau nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau menjadi ahlul jannah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pamannya ini mati di atas kekufurannya. Qala wa qawluhu wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah ay tashhadu anna Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah wa lam yudhkar man siwahu minar rusul لأنه نسق جميع الأديان كل الأديان باطلة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة وأن محمد رسول الله yaitu kita bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwasanya Rasul Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam syahadat ini tidak disebutkan selain Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak disebutkan selain Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus, yakni dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, agama-agama sebelumnya batilah. Semuanya batil dengan diutusnya Rasul. Sudah dihapus dan diganti dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Yahudi, agama Nasrani batilah. Agama yang batil setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, Yahudi jadikan agama, Nasrani jadikan agama, dan agama-agama yang lainnya selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dengan diutusnya Rasul alaihi salatu wasalam, agama Yahudi batil, Nasrani batil, dan agama-agama yang lainnya selain dari Islam semuanya batilah. Yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini biidznillahi azza wajal. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna tafaddalu barakallahu fiikum.